cinta mencapai sukma menjanjikan secinta indah. Kerik selera kerugah jiwa tuh menyemaikan benih cinta. Thank you.

bintang tanpa bunga. Sedih, ku takut. lagi seperti Percayalah akan cintaku, besok kita akan berpisah. Tirai penghalang. agar hirau akan hatiku yang lara. Apakah belum juga kau mengerti, atau memang tiada cinta lagi? Aku kabarkan segalanya padamu, siapa yang kau sembunyikan di balik kerudungku.

berdua takkan pernah berpisah. Baur dalam cinta berlayar pantera mengharungi samudra. Mencapai tujuan pun di pantai harapan. Malam ini curahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Kita akan berpisah. saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Rumah tangga tenteram, hidup tenang tak banyak fikir.